ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الدين أعزكم الله. Adab berikutnya dari kitab Adabuz Zifaf, yakni yang ke-14, disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau menyatakan tahrimu ityanil haid, haramnya mendatangi, dalam hal ini yakni menyetubuhi istri yang sedang haid. Beliau mengatakan wa yahrumu alaihi an yatiha fi haidiha, dan haram atas suami mendatangi istrinya di masa-masa haidnya. As-Saukani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Qadir menyatakan wala khilaf baina ahli al-ilm fi tahrimi waqtil ha'ud wa huwa ma'lumun min daruratid din. Tidak ada khilaf antara ahli al-ilm akan haramnya menggauli istri yang sedang haid, dan ini perkara yang diketahui secara daruri di dalam agama. Jadi ini merupakan ijma. Adapun dalil di dalam Al-Qur'an, maka Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan li qaulihi tabaraka wa ta'ala, berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adza, dan mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Jawablah, kata Allah, kul, katakan wahai Muhammad, gua ada. Darah haid itu merupakan gangguan. Artinya adalah sesuatu yang dengannya seorang wanita mengalami gangguan. Apa bentuknya gangguan tersebut? Yakni darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada kemaluannya dengan bau yang tidak sedap. Dan disebut ada begitu, yakni gangguan, itu adalah sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui bahwa itu merupakan gangguan pada seorang wanita, merupakan sesuatu yang terjadi pada diri seorang wanita, pada setiap wanita, dimulai pada usia-usia tertentu, yang secara alami Allah Subhanahu wa taala takdirkan dialami oleh mereka, Bani Adam dari kalangan kaum Hawa. Darah yang begitu sangat banyak keluar, seandainya bukan karena merupakan sesuatu yang alami pada mereka, tentunya itu akan membawa kepada bahaya yang besar karena banyaknya darah yang keluar. Akan tetapi karena itu merupakan sesuatu yang menjadi kodrat mereka, kaum wanita, sehingga meskipun ada keluhan-keluhan tetapi tidak membahayakan. Itu merupakan sesuatu yang alami, dialami oleh setiap kaum Hawa. Kemudian Allah menyatakan fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah kita, dalam hal ini para istri, tinggalkanlah mereka, jauhilah tempat keluarnya darah tersebut. Fil mahid, yakni fi makan khurujiddam, fi makan khurujiddam il haid, tempat keluarnya darah haid. Artinya boleh melakukan apa saja pada istri selama bukan bagian tersebut. Karena menggauli istri pada saat istri mengalami keadaan demikian akan membawa kepada madharat, baik madharat pada sang suami yang harus berenang dalam kubangan darah bagi tertentu, ataupun pada sang istri. Kalaupun seandainya sang suami selamat daripada gangguan tersebut, tidak masalah lah, tidak apa begitu, saya rela begitu, maka tidak demikian halnya pada sang istri. Gangguan tersebut berat. Kenapa? Karena bagian daripada rahim, bagian dalam, organ dalam wanita di saat mereka mengalami dalam bulan menstruasi, itu ada sesuatu di dalamnya, ya, organ tersebut tersibukkan dengan sesuatu, sehingga di saat kemudian didesak dengan sesuatu yang lain dari luar, ini akan membawa kepada mudharat. Ini akan membawa kepada mudharat. Karena memang tempat tersebut belum siap untuk mengalami apa istilahnya, tugasnya, untuk menjalankan tugasnya, bagian nasl, yakni bagian peranakan seorang wanita, bagian rahimnya. Sehingga dengan ini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa darah haid itu adalah gangguan. Maka selama ada gangguan tersebut, jangan kemudian melakukan hubungan badan, yakni jima. Allah menyatakan wala taqrabuhunna hatta yatuhur, dan janganlah kalian mendekati mereka, para istri, dalam keadaan haid, hatta yatuhur, sampai mereka suci. Hatta yatuhur artinya adalah hatta yang qati' damul haid, sampai berhenti darahnya. Ya, ini sesuatu yang itu bukan ikhtiar ataupun bukan pilihan si wanita, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang Allah takdirkan. Bukan dihentikan, tetapi itu memang sesuatu yang secara alami berhenti. Hatta yatuhur. Karenanya Syekh Albani rahimahullah menyatakan hatta yatuhur huwa inqita'u damil haid, yakni berhentinya darah haid. Wahwa ma la yakun bi fi'li nisa, dan itu bukan disebabkan karena perbuatan si wanita, tetapi sesuatu yang merupakan ketetapan dari Allah azza wa jalla. Bi khilafi tatahur fi qawli fa idza tatoharna, berbeda kalimat ini dengan kalimat setelahnya hatta yatuhurna, itu sampai berhenti darah haid. Fa'idha tatoharna, nah apabila mereka, para wanita tersebut telah bersuci, ini perbuatan si wanita setelah terputus darah haid kemudian mereka bersuci. Fa'idha tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah bersuci, maka datangilah istri-istri kalian tersebut min haitsu amarakumullah, dari arah yang Allah perintahkan kalian dengannya, yakni pada tempat keluarnya itu tadi, yakni pada kemaluannya. Tidak boleh pada tempat yang lain. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Baik. Berkata Syalbani rahimahullah, wa fihi ahadits, dan terkait dengan larangan ini ya, terdapat beberapa hadis. Dan disebutkan oleh beliau hanya dua. Al-awwal, hadis yang pertama, larangan daripada menggauli istri yang sedang haid. Qaulu sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata haidon aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Man ata haidon, barang siapa yang mendatangi wanita haid, yakni melakukan hubungan maksudnya, aw imra'ah fi duburiha, atau melakukan hubungan pada duburnya, kahinan fasaddaqahu bima yaqul, atau mendatangi dukun kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh sang dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih dikeluarkan oleh Ashabus Sunan Al Arba'ah dan yang selainnya. Ini bayangkan ancamannya begitu sangat keras. Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mendatangi istri pada saat istri itu sedang haid, atau mendatangi istri pada duburnya, itu diiringkan penyebutannya dengan mendatangi dukun kemudian membenarkan berita dukun tersebut, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Para ulama sepakat, ulama sunnah sepakat bahwasannya hadis ini maknanya adalah taghlid. Ya, taghlid dalam artian memberikan ketegasan hukum bahwa perkara ini perkara berat. Ya. Dan menunjukkan akan irtikabul kabirah min kabairud dzunub, melakukan dosa-dosa besar. Al-Mubarakfuri Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahim Al-Mubarakfuri pada kitab Tuhfatul Ahwali menyatakan, al-zahir annahu mahmulun ala taghlid, yang zahir bahwasannya hadis ini dibawa kepada makna taghlid, wa tasdid, dan menunjukkan kerasnya hukuman akan besarnya perkara tersebut, bahwa hal tersebut merupakan dosa besar. Kama qalahu Tirmidzi, sebagaimana diucapkan oleh Tirmidzi sendiri, karena di antara yang meriwayatkan hadis ini adalah At-Tirmidzi rahimahullah. Wa qila, kata Al-Barfuri, in kana al-murad al-ityan bistihlal wa tasdiq fal kufur mahmulun ala dhahiri. Dan ada pula yang mengatakan apabila yang dimaksudkan di situ mendatangi istri dalam keadaan haid itu boleh, yakni menghalalkan hal tersebut, atau mendatangi istri melakukan hubungan pada bagian duburnya itu juga perkara yang halal, maka, atau membenarkan apa yang diucapkan oleh si kahin, pembenaran bahwa tindakan tersebut tidak mengapa, istihlal, maka kafir di sini betul-betul kafir keluar dari Islam. Faqad kafar artinya kafar kharijan anil Islam, keluar dari Islam. Mahmul ala dhahiri, dibawa kepada makna dhahirnya, kafir. Wa in kana bidunihima fa huwa ala kufrani ni'mah. Adapun jika selain daripada itu, maka maksud daripada kufur di sini adalah kufur nikmat, atau yang diistilahkan kufrun duna kufrin. Dan banyak amalan-amalan dosa besar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai kekafiran, sedangkan itu bukan kekafiran. Membunuh jiwa muslim, ya. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Jangan kalian kembali setelahku nanti menjadi orang-orang kafir yang kalian saling bunuh satu dengan yang lain. Ini tidak dibawa kepada makna kafir murtad dari Islam, tetapi kafir di sini kufrun duna kufrin. Makna juga malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dibawa maknanya kepada kufrun duna kufrin oleh para sahabat, sebagian para sahabat seperti Ibn Abbas dan murid-murid Ibn Abbas, Ibn Mas'ud. Jadi di sini maknanya adalah taghlid, maknanya itu perkara besar, bukan perkara main-main, berhubungan dengan istri dalam keadaan istri tersebut sedang haid. Dan tentunya perkara ini harus diketahui oleh setiap muslim-muslimah, terkhusus yang sudah atau akan menjalani prosesi pernikahan. Tayyib. Apa ini hadis yang kedua? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qaal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, innal yahud kanat idha hadot. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dahulu, apabila idha hadot minhumul mar'ah, apabila seorang wanita mereka mengalami datang bulan, akhrajuha minal bait, mereka keluarkan dari rumah. Kasihan wanita-wanita Yahudi, menderita mereka kalau haid diusir dari rumah, dimasukkan tempat khusus di luar rumah, dibuatkan kayak kandang gitu. Ini orang Yahudi. Walam yu'akiluha, dan tidak makan bersama dengan wanita yang haid ini tadi, walaupun istrinya dan walaupun putrinya sekalipun. Ya, demikian perlakuan mereka kepada kaum wanita, sangat direndahkan. Anak perempuannya gitu yang sudah haid, maka pas haid tersebut dimasukkan ke tempat khusus, dikeluarkan dari rumahnya. Makanan dibawakan, ya, dikasih, ditaruh. Jadi seperti apa namanya? Diisolasi begitu. Di apa namanya? Di karantina, ya. Di karantina selama masa haidnya. Walam yusaribuha, dan tidak pula minum bersama mereka. Walam yujami'uha, dan tidak pula berkumpul, yakni yujami'uha dalam artian yakni tidak menggaulinya. Fil bait, di rumah. Tidak berkumpul dengan mereka di rumah. Afwan, yujami'uha yakni yukhalituha, artinya bukan menggauli, tapi tidak berkumpul satu rumah dengan mereka. Mereka ditempatkan di luar rumah, kemudian diberi tempat untuk dikarantina. Fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal tersebut, perlakuan mereka terhadap kaum wanita dalam keadaan mereka ini ahlul kitab. Apakah memang syarat Allah seperti itu, memperlakukan wanita? Mereka ini ahlul kitab. Apakah memang wanita yang haid itu kemudian najis dan tidak boleh disentuh, tidak boleh ini, tidak boleh itu, bahkan makan bareng aja tidak boleh, seperti yang mereka lakukan orang-orang Yahudi ini? Rasulullah SAW dia ditanya seperti itu, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, fa anzalallahu taala dzikru, maka Allah yang maha tinggi namanya, sebutannya, menurunkan kepada Rasulnya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang mahid, darah haid. Qul huwa adza, katakan itu adalah gangguan. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah para wanita pada tempat keluarnya darah haid. Nah ini kalau salah menerjemahkan bisa salah juga nanti memahami. Fata julumi safil mahid berarti benar Yahudi itu disuruh i'tizal, berarti menjauhi mereka. Tapi fil mahid yakni pada tempat keluarnya darah haid, maksudnya demikian. Ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini beliau mengatakan jami'uhunna fil buyut. Kumpulkan mereka dalam rumah. Jangan diperlakukan seperti orang-orang Yahudi memperlakukan wanita-wanita mereka. Jami'uhunna fil buyut. Wasna'u kullasyai. Bahkan Rasul mengatakan lakukan oleh kalian segala apa yang kalian hendak lakukan kepada istri-istri kalian. Ghairon nikah, selain satu ini saja yang gak boleh. Ghairon nikah yakni jima maksudnya. Selain daripada jima. Jadi melakukan apapun kepada istri yang sedang haid boleh dalam Islam. Apa saja boleh. Hanya yang gak boleh jima. Faqalat al-Yahud, maka orang-orang Yahudi mengatakan ma yuridu hadzal rajul an yad'a syai'an min amrina illa khalafana fihi. Ma yuridu hadzal rajul, tidaklah laki-laki ini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mengendaki an yad'a syai'an min amrina, untuk meninggalkan satu pun dari perkara-perkara kita ini illa, kecuali khalafana fihi, pasti orang ini menyelisih kita. Artinya apa? Orang-orang Yahudi melihat hal tersebut ya, mereka istilahnya berbicara di antara mereka sendiri bahwa laki-laki ini apa saja yang ada pada kita pasti diselisihi. Pasti diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang demikian ya. Di antara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tekankan kepada umat ini untuk menjadi umat yang memiliki mizah tamayus, memiliki jati diri sendiri, tidak ikut-ikutan. Kalau kita mau mempelajari Islam dengan sebenar-benarnya, maka kita akan ketahui bahwasannya Islam senantiasa ya menjaga apa-apa yang ada pada agama-agama yang lain. Dan Islam tampil dengan ciri khas Islam itu sendiri. Maka ciri khas tersebut harus ditonjolkan sebagai umat yang tersendiri. Umat, satu umat akan menjadi rendah dan hina di saat dia mengikut kepada umat yang lain, membebek kepada umat yang lain, mengidolakan umat yang lain. Dia akan rendah. Dan di saat seseorang memiliki tamayus, memiliki jati diri, maka dia akan dikenal dengan jati dirinya tersebut. Demikian pula Islam. Harus demikian. Dalam sisi berpakaian, dalam sisi berpenampilan, harus memiliki mizah, tamayuz. Sehingga seorang muslim dengan muslim yang lain bertemu di jalan sudah tahu karena tamayuznya, ya, karena ada penampilan yang beda. Akhwat satu dengan yang lain bertemu di jalan sudah ketahuan karena ada tamayus, ada perbedaan, membedakan dengan wanita-wanita yang lain yang kafir selain muslimin. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan man tasabbaha biqaum fa huwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Sehingga perkara istilahnya ikut-ikutan ini bukan perkara yang remeh. Keserupaan dan penampilan itu akan mempengaruhi pada hati-hati seseorang. Lihat para penggemar dan pengidola pula, mereka menyerupai dari sisi penampilan, dari sisi kaosnya, dari sisi potongan rambutnya, dan ada kedekatan hati di antara mereka. Ya demikian pula. Orang yang berpakaian tentara, maka dia akan dalam hatinya itu mongkok rasanya itu karena pakaian tentara, padahal dia bukan tentara. Ya. Iya apa enggak? Iya. Karena penampilan itu bukan sesuatu yang kosong daripada kaitannya dengan hati. Sehingga tidak bisa seseorang mengatakan ya saya berpenampilan seperti ini, tidak apa-apa, yang penting kan hatinya. Tidak bisa. Wanita tidak pakai jilbab, tidak pakai hijab yang syar'i, ya. Yang penting kan hatinya. Ya, penampilan tersebut menunjukkan akan seperti apa hatinya. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara penampilan dengan keadaan apa yang ada di dalam. Di saat seseorang tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan akan cermin hatinya seperti apa. Di saat seseorang menolak daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, itu juga menunjukkan akan keadaan hatinya. Maka orang-orang Yahudi melihat apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ma yuridu hadzal rajul an yadasa'an min amrina illa khalaqana fi. Tidaklah orang ini meninggalkan kita dari satu urusan pun melainkan pasti dia menyelisihinya. Tidak ada satupun urusan yang tidak diselisihi. Semua urusan tersebut diselisihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Usaid ibn Hudair wa Abbad ibn Bishr ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Usaid bin Hudair dan Abbad ibn Bishr datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Namanya ma'ruf Usaid bin Hudair, ya. Abbad bin Bishr. Usaid bin Hudair adalah salah seorang tokoh dari Aus atau Khazraj. Khazraj, ya. Tokoh pembesar, salah satu daripada kabilah Ansar yang sangat terkenal. Dan ya, kepala suku sekaligus memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, keduanya mengatakan, Usaid dan Abbad bin Bishr, ya Rasulullah, wahai Rasul, innal yahud taqulu kada wa kada. Sesungguhnya Yahudi itu mengatakan demikian dan demikian. Yani mengatakan ucapan tadi, tidak ada satupun perkara pasti laki-laki ini menyelisih kita. Disampaikan kepada Rasul. Maka Usaid bin Hudair karena ini semangatnya dalam beragama, ingin sekalian selisih semuanya yang ada pada orang-orang Yahudi. Afala nankihuhunna fil mahid, apakah tidak sekalian saja kita mengumpuli istri-istri kita, yakni menggauli istri-istri kita di saat mereka sedang haid, ya Rasul, sekalian, ya. Kalau orang-orang Yahudi kan tidak mau seperti itu. Orang Yahudi tadi di depan tadi telah disebutkan bahwa ya, tidak bersama, tidak minum bersama, juga tidak mengumpuli wanita-wanita mereka di saat haid. Apa sekalian saja Rasul, kita ya bolehkan untuk menggauli istri-istri kita dalam keadaan haid. Fataghayyar wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berubah wajahnya. Tampak beliau kalau sesuatu yang beliau tidak sukai ya terjadi di hadapan beliau, beliau tidak kemudian diam. Pasti langsung berubah wajah beliau. Dan itu diketahui oleh para sahabat. Hatta donanna angkot wajada alaihima. Sampai-sampai kami menyangka bahwa beliau telah marah kepada keduanya karena perubahan wajah yang ada pada beliau. Fakhoroja, maka keduanya kemudian keluar, yaitu Usaid bin Hudair dengan Abbad bin Bishr. Fastaqbalat huma hadiyatun min labanin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kebetulan bersamaan dengan keluarnya mereka berdua ini, datang satu hadiah berupa susu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua keluar, datang orang membawakan susu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atha bi atharihima fasaqahuma. Lantas beliau mengutus seseorang untuk menyusul dua sahabat tadi. Tolong dipanggil Usaid dan Abbad. Panggil kembali mereka berdua ke sini. Fasaqahuma, kemudian setelah keduanya datang diberi minum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan air susu tadi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya ucapan Usaid bin Hudair ini adalah kecemburuan terhadap agama, pembelaan terhadap agama, bukan ingin menentang daripada ketetapan Allah dan Rasulnya. Ingin untuk memberikan pelajaran kepada ahlul kitab, terkhusus orang-orang Yahudi, yakni penyelisian dan mukhalafah secara tamah. menyelisih mereka secara sempurna. Akan tetapi penyelisihan tersebut tentunya diatur oleh syariat, ya. Sehingga dalam perkara seperti ini, ya, di saat syariat menyatakan tidak boleh, ya tidak boleh. Dalam hal ini memang tidak bisa, ya, tidak boleh untuk menggauli seorang wanita, seorang istri yang sedang haid. Maka pengingkaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ucapan tersebut dengan raut muka. Tetapi apakah beliau marah? Ternyata beliau tidak marah kepada kedua sahabatnya tadi. Fadzanna annahu lam yajid alaihima, maka kami menyangka bahwa beliau tidak lagi marah kepada keduanya. Ya, tidak, memang tidak marah kepada kedua sahabatnya tersebut. Baik. Jadi dengan dua hadis ini menunjukkan bagi asalnya punya menggauli istri dalam keadaan sedang datang bulan. Kalau sampai terjadi hal tersebut, apa yang harus dilakukan? Ya tentunya tobat. Dan ternyata ada kafarahnya. Nah ini bagi yang sudah pernah melakukan. Silahkan untuk membayar kafarah. Apa kafarahnya? Kafaratu man jama'al haid. Ini merupakan adab yang ke-15. Adab yang ke-15. Kafaratu man jama'a al-haid. Kafarah bagi orang yang, yakni bagi suami yang menggauli istrinya dalam keadaan haid. Ada bagi yang belum mengetahui ilmunya dan terjadi hal tersebut, maka semoga hal tersebut termaaf. Wallahu a'lam bishawab. Dan jika, dan tentunya karena ketidaktahuan tersebut tidak ada apa istilahnya tuntutan hukum pada dirinya. Tetapi jika dia mau membayar kafarah tersebut, maka di sini ada hadis yang menjelaskan tentang berapa yang harus dia keluarkan untuk kafarah atau apa yang harus dia lakukan sebagai kafarah. Berkata Syalbani rahimahullah, "Wa man ghalabathu nafsuhu fa'ata al-ha'idha qabla an tadhur min haidin fa'alaihi an yatasodda." Barang siapa yang nafsunya menguasai dirinya, jiwanya sudah enggak tertahan. Ya mungkin karena istrinya baru satu dan istrinya muda, dianya juga muda sama-sama. Jiwa mudanya berat. Sedangkan sang istri baru mengalami haid. Dan itu mungkin di antara hikmah-hikmahnya kenapa syariat apa istilahnya memberikan syariat poligami atau ta'adud. Fankihu ma taba lakum minan nisa matna dan seterusnya. Dimana kemudian ternyata sudah tidak bisa membendung syahwatnya kepada suatu yang dia mungkin ya ini yang paling ringan daripada saya harus melakukan suatu yang nanti terjatuh ke dalam keharaman yang besar. Walaupun ini juga haram tapi ini lebih ringan. Misalnya dia melakukan hal tersebut kepada istrinya sebelum istri tersebut suci dari haidnya. Fa'alaihi an yatasaddaq bi nisfi junayh dhahab inglizi takriban aw rubu'iha. Maka wajib atas dia untuk bersedekah dengan setengah pon sterling. Ya, pon itu uang emas Inggris, golden. Uang emas Inggris, apa namanya? Pon sterling. Nisf, separuhnya itu takriban kata Syalbani. Au rubu'iha atau seperempatnya. Adapun hadis maka tidak menyebutkan tentang pound sterling ya. Nanti di sini dalam hadis disebutkan lafadznya bidinar au nisfu dinar. Baik, li hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yati imra'atahu wa hiya haid. Hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan seseorang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid. Qal, beliau menyatakan ya tasaddaq bi dinar aw nisf dinar. Dia bersedekah dengan satu dinar. atau separuh dinar. Satu dinar itu emas 4/4 gram. Itu satu dinar. Berarti kalau mau bersedekah dengan nilai satu dinar, kurang lebih ya 2 juta. 2 juta. Iya benar. Sekarang 1 gram berapa? Sekitar 400-500. Sekitar itu. Berarti kalau 4/4 ya, 400 katakanlah kali 4, sekitar 1600. Tambah 4/4-nya 1700. 1700. 1.700.000. Kalau sudah siap untuk itu, maka ya mungkin silahkan saja sebagai pelajaran. Tetapi tetap tidak disarankan yang seperti ini, karena itu merupakan perbuatan dosa ya. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Lebih utama untuk seseorang menahan dirinya. Hanya kalau terjadi yang seperti ini, maka yata sodak bidinar au nisfi dinar, atau separuh dinar. Separuhnya, separuhnya pun masih besar ya, 800 ribu sekitar ya, 800-850. Hadis ini dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Juga At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Juga Ibnu Al-Arabi dalam Mu'jamnya. Juga Darimi, Al-Hakim, dan juga Al-Baihaqi. Kata Syekh Albani, bisana bi isnadin sahih ala syartil Bukhari, dengan sanad yang sahih sesuai dengan sanad Bukhari. Sehingga disesuaikan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Dhahabi. Juga Ibnu Daqiq Al-Aid mensahihkannya. Ibnu Turkumani, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensahihkannya. Dan ini merupakan juga yang dipilih oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad pernah ditanya, su'ila 'anil rajul ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Ditanya tentang seseorang yang melakukan hubungan dengan istrinya dalam keadaan sang istri sedang haid. Maka Imam Ahmad mengatakan, ma ahsan hadits Abdul Hamid fi. Alangkah bagusnya hadis Abdul Hamid tentang masalah ini. Hadis Abdul Hamid, yakni hadis yang tadi kita bacakan. Maka kemudian si penanya mengatakan, tadhhab ilaih, apakah Anda berpendapat dengan hadis tersebut? Qala na'am. Innama huwa kafarah. Iya, saya berpendapat dengannya, dan itu merupakan kafarah. Maka kemudian si penanya menyatakan, si penanya ini adalah Abu Dawud, Sulaiman ibn al-As'as as-Sijistani. Dan memang Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah, penulis kitab Sunan Abu Dawud, merupakan murid daripada Imam Ahmad. Bertanya kepada Imam Ahmad, fa dinar au nisfu dinar, lantas yang dikeluarkan satu dinar atau separuh dinar? Qal, maka Imam Ahmad mengatakan, kaifa syaa, sesuai dengan apa yang dia mau. Akan tetapi ya, dari Imam Ahmad demikian, sesuai dengan apa yang dia mau, para menjelaskan bahwasannya di antaranya para salaf menyebutkan di antaranya Syekh Albani rahimahullah yang menyatakan di sini, ana bacakan, wala ala takhyir bainad dinar wa nisfu dinar ya'ud ila hal mutasaddiq min al yasar aw ad-din. Dan bisa jadi pilihan di situ ya, bersedekah dengan satu dinar atau separuh dinar itu disesuaikan dengan keadaan orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Al-mutasaddiq ini orang yang bersedekah karena melakukan pelanggaran tersebut. Dari sisi kemudahan ya, keluasan rezeki dan kesempitannya. Kama sarah bidzalika ba'du riwayatil hadis, sebagaimana hal tersebut secara sharih dalam beberapa riwayat hadis. Wa in kana sanaduhu dha'ifan, walaupun penyebutan tersebut terdapat sanad yang dhaif padanya. Wallahu a'lam. Artinya di sini bahwa sebutan yata sodak bidinar au nisfu dinar bukan pilihan, tetapi melihat dari keadaan seseorang. Kalau seseorang dalam keadaan memiliki kemampuan ya kecukupan, kemudian melakukan hal tersebut, maka sedekahnya adalah 1 dinar. Yang setara dengan kurang lebih 1.700.000 tadi itu. Tergantung nilai daripada emas sekarang. Terkadang sampai 500 itu 1 gramnya. Sehingga 2 jutaan kurang lebih. Adapun orang yang pas-pasan mungkin dalam keadaan berkekurangan, maka nisfu dinar. Dan itu tentunya berat juga nisfu dinar. Baik. Sehingga tuan fitnah jazakumullah dalam perkara ini, janganlah kemudian kita bermudah-mudah. Wallahu taala alam bisawab, naqtafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih.